Berikutnya Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Wal-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa min ladunhu. Ladunhu itu maknanya indahu. Maknanya indah. Di sisi. Artinya wa min ladunhu, dan dari sisinya. Walaisa bimakhlukin fayabidu. Dan Al-Quran bukanlah makhluk, fayabid, sehingga hancur. Bada yabid itu binasa atau hancur. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Dia bukan makhluk dan tidak akan bisa sirna sama sekali. Wal-Quran kalamullah minhu bada'ah wa ilaihi ya'udu. Al-Quran adalah kalamullah minhu, darinya bada'ah. Minhu dari Allah SWT, bada'ah, bermula. Al-Quran bermula dari Allah. Wa ilaihi ya'udu, dan kepadanya, kepada Allah, ya'udu. Al-Quran akan kembali. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'taqidun annal Qur'ana kalamullahi. Ya'taqidun, mereka ahli sunnah meyakini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Wa annahu mahfuzun, dan bahwasannya Al-Quran mahfuz, terjaga. Minat tahrif, dari penyelewengan. Tahrif itu menyelewengkan maknanya, memalingkan makna yang benar ke makna yang batil. Wa naqas, terjaga dari pengurangan. Wa ziyadah, dan penambahan. Maknanya Al-Quran akan senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari segala bentuk penyelewengan, pengurangan, dan penambahan. Wa annahu sayabaqah, dan Al-Quran akan tetap ada, kekal. Wa idza fasadan nasu fi akhiriz zaman, apabila umat manusia rusak di akhir zaman. Wa qatarabas sa'atu, dan hari kiamat semakin dekat. Wa hina idzin yusra alaihi, maka ketika itu yusra alaihi, Al-Quran diperjalankan. Fayuslab minal masahif, sehingga ditiadakan dari lembaran-lembaran mushaf. Jadi kalau sudah menjelang hari kiamat, umat manusia sudah banyak yang rusak, keberadaan mushaf Al-Quran di muka bumi sudah tidak dipedulikan lagi, maka Al-Quran akan diperjalankan, diangkat di malam hari dari lembaran kertas tadi, sehingga lembaran kertas mushaf ini tadi kosong tanpa ada tulisan sama sekali, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min suduri rijal, dan juga Al-Quran akan diangkat dari dada-dada umat manusia, maknanya dibuat lupa umat manusia. Wa dzalika qubail qiyamis saati, yang demikian itu terjadi sebelum hari kiamat. Sebelum tegaknya hari kiamat. Wa qad ja'a fil hadis, sungguh telah datang dalam hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa yusra 'ala kitabillahi 'azza wa jalla fi lailatin, dan sungguh akan diperjalankan Al-Qur'an itu pada suatu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, sehingga tidak tersisa, fala yabqa, tidak tersisa, fil ardi, di muka bumi ini tadi, minhu, dari Al-Quran tadi, satu ayat. Satu ayat pun tidak tersisa dari ayat Al-Quran. Semuanya kosong di muka bumi dari Al-Quran. Itu makna Al-Quran berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Dulu di muka bumi tidak ada Al-Quran. Diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sehingga ada Al-Quran di muka bumi. Kalamullah. Bisa didengar, bisa dihafal, bisa dibaca. Kemudian tatkala umat manusia sudah rusak, maka Al-Quran akan diangkat, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang hari kiamat. Difahami? Kemudian, anzalallahul Qur'ana lihidayatil bashariyah. Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing umat manusia, bashariyah, umat manusia, untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ma minal anbiya'i nabiyyun, tidaklah ada satu nabi dari kalangan para nabi, illa, melainkan, wa'tiya minal ayati ma misluhu, melainkan dia diberi dari ayat-ayat ma misluhu, yang semisalnya. Maknanya tidak ada seorang nabi pun dari kalangan para nabi yang Allah utus, melainkan dia diberi ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semisalnya. Amana 'alaihil bashar, yang umat manusia tadi mempercayainya. Wa innama kana alladhi utitu wahyan. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku wahyan adalah dalam bentuk wahyu. Auhahullah ilayya, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa'arju, maka aku berharap, anni aksaruhum tabi'an yaumal kiamat, aku adalah orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Tabi'an sebagai apa, nasin? Hal dari mana? Hal dari hum. Fa'arju anni aksaruhum tabi'an yaumil qiyamah. Aku berharap aku adalah orang yang paling banyak tabi'an, pengikutnya pada hari kiamat. Atau tamyiz. Tamyiz itu hal. Tamyiz itu hal. Mus'ab. Apa mus'ab? Ini sifail. Sifail itu, sifat itu biasanya hal, ya kan? Biasanya terletak setelah isim tafdil itu tamyiz, ya kan? Jadi bingung, hari nahu saja bingung, ya kan? Afgir gerudil, firan tamyiz. Jadi kira-kira apa dia? Ada antara dua. Coba antum pikirkan sama-sama ya. Al-Qur'anu a'zamu mu'jizatain. Al-Qur'an a'zamu mu'jizatin. Alal itlak. Al-Qur'an adalah mukjizat yang paling besar, paling agung secara mutlak. Qal subhanahu wa ta'ala innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Sesungguhnya Al-Quran tadi salah satu tanda kebesaran Allah SWT, perkara yang besar. Nadhiran lil bashar, Al-Quran sebagai bentuk apa? peringatan bagi umat manusia. Liman syaa minkum yataqaddam aw yata'akhkhar, bagi orang yang ingin di antara kalian yang ingin maju ataupun mundur ke belakang. Allahumma ja'alna minal mu'minin bi kitabika. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman terhadap kitab-Mu. Al-muttabi'ina li hadihi, ngikuti petunjuknya. Al-mumtasilina li awamirihi, mengerjakan perintahnya. Al-mujtanibin limanahi, dan juga orang yang menjauhi larangan-larangannya. Al-musaddiqina bi akhbarihi, serta jadikan kami orang yang membenarkan khabar-khabar Al-Quran tadi. Walakad ubatuliya al-muslimun, dan sungguh kaum muslimun telah diuji. Fi awail al-qarni tsalits, pada awal-awal kurun ketiga, maknanya sekitar tahun abad ketiga ya, sekitar abad ketiga. Bidda'wa ilal qawul bi khalqil Qur'an, yaitu dengan adanya seruan, ajakan untuk mengikuti pendapat Al-Quran adalah makhluk. Bisa babi, dengan sebab annal mu'tazila akna'u al-khalifata al-ma'mun bidhalik, dengan sebab mu'tazila telah meracuni khalifah dengan hal tersebut. Akna'a yukni'u, itu artinya membuat pelong, membuat puas, nerima pemahaman tersebut. Wa bi ayyad'ul ulama ila dzalik, dan juga khalif Mu'tazila juga membuat, bisa meracuni khalifah atau khulafa tadi, khalifah, agar mengajak para ulama dengan pemahaman tersebut. Wa man iqtana'a minhum 'anil qaul bihi wa minhum man aqna'uhu biqatlihi, dan wa man imtana'a minhum, dan ada orang yang itu dari kalangan ulama, wa man imtana'a, dan ada dari kalangan ulama yang tidak mau mengucapkan pendapat tersebut, seperti Imam Ahmad. Wa minhum man aqna'uhu biqatlihi, ada di antara mereka yang sudah lebih membuat pelong penguasa dengan cara dia dibunuh. Artinya dah, saya lebih milih bunuh. Ada yang memilih tidak, tetap tidak mau mengucapkan. Fa'udakhilal ulama as-sujun, lalu para ulama dimasukkan dalam penjara. Faminhum man mata fis-sijen, di antara mereka ada yang mati dalam penjara. Faminhum man warra bisyain minal qawul bi khalqil Qur'an, di antara mereka ada yang melakukan warra. Warra itu apa? Tauriyah. Ya. Apa namanya? Ngecak-ngecak lah ya. Tauriyah teh. Dengan pendapat khalqul Qur'an. Seingat ana Yahya bin Ma'in. Antum tahu lah Yahya bin Ma'in itu termasuk a'imah jarwa ta'adil. Ya. Yahya bin Ma'in itu termasuk ulama jarwa ta'adil. Yang kalau tidak salah yang mati Muhammad bin Nuh, yang mati, yang milih dah mendingan dibunuh, Muhammad bin Nuh. Yang seingat ana Ali bin Madini, wah luar biasa ini, amu hadith. Yahya ibnu Ma'in, yang tahu lah ibnu Ma'in. Ya, orang kalau belajar kitab Jarwa Ta'dil tidak tahu lah siapa ibnu Ma'in, bukan kaleng-kaleng dalam masalah tahzir mentahzir, jarah menjarah. Kalau kokoh, jika kita kokohnya, berarti kan sekelas Ibnu Ma'in rela untuk mengucapkan bertauriyah sebenarnya. Di antara tauriyah yang disebutkan dalam sejarah, mereka menyebutkan Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Musa, Zabur, Taurat, Injil, hadi makhluko, bebas. Maksudnya hadi makhluko. Ini nah. Ini makhluk bebas. Itu tadi. Ya seperti itu. Disebutkan anaknya Imam Ahmad, kisah siapa namanya anaknya, Soleh atau Abdullah ya. Kalau tidak salah Soleh. Datang si Ibnu Ma'in. Dia datang, nanti anak tanya Abi dulu katanya. ngomong dengan Imam Ahmad, Pak, ini ada Ibnu Main datang. Itu kawan Bapak, seesan Bapak. Padahal ini kawan belajar, kawan mondok. Keliling. Kata Imam Ahmad, enggak aku terima bertamu. Kata Imam Main, ya akhi, lebih kurang maknanya, beri uzur ana. Maklum, kemarin itu enggak kuat. Punggung ini nahan sakit, segala macam. Kata Imam Ahmad, la kalam tuka abadan. Aku tidak akan ngajak engkau bicara selama-lamanya. Alasan Imam Ahmad, ya ini bukan permasalahan, bukan permasalahan diri kita, tetapi umat yang ada di situ. Makanya Imam Ahmad ya dilakopi sebagai Imamu Ahli Sunnah. Makanya Imam Ali bin Madini beliau mengatakan, A'azzallahu al-Islam bi rajulain, bi Umar, bi Abi Bakar yaumar riddah, wa bil Imami Ahmad yaumal mihnah. Allah memuliakan Islam dengan dua orang laki-laki, dengan Abu Bakar pada hari orang-orang banyak yang murtad, dan dengan Imam Ahmad pada hari yang penuh dengan ujian. Para ulama ada yang mati, ada yang Imam Ahmad tetap dicambuk. Sampai disebutkan itu dah. Bonyok lah, istilahnya kalau disebutkan bonyok itu dipukul, dicambuk, diseret. Tapi Imam Ahmad tetap komitmen dengan menyatakan Al-Quran kalamullah. Dalam keadaan kalau seandainya Al-Quran, Imam Ahmad menyatakan Al-Quran makhluk, ya boleh-boleh baik. Karena itu mukroh kan? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dalam keadaan hatinya tetap dengan keimanan. Boleh mengucapkan ucapan kufur kalau memang dia dipaksa dan kenyata. Ucapkan Yesus adalah Tuhan. Ini pistol, dan memang bukan pistol mainan, pistolnya satu, der, malah dibunuh dia. Antum mengucapkan, diperbolehkan. Itu udur. Nah, namun luar biasa, Imam Ahmad tidak mau ngalah karena kondisi beliau. Kalau beliau mengatakan Al-Quran Al-Quran makhluk, otomatis umat akan ngikut. Nah, ketika umat ngikut ini tadi, ini fitnahnya lebih besar. Difahami? Wa minhum man ukhrija minas sijdi ba'da zamanin tawil. Di antara mereka ada ulama yang dikeluarkan dari penjara itu setelah waktu yang sangat panjang. Waqad sabata al-imamu Ahmad ibn Hanbal, dan sungguh al-imamu Ahmad tetap kokoh. Di situ disebutkan ya, di ta'liq, nama beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi, nazilu Baghdad, tinggal di Baghdad, Abu Abdullah kunya beliau, ahadul ahimmah, salah seorang ulama. Wulida sanata arba'in wasitain wasitin omiyah, dilahirkan tahun 164 Hijriah. Umtuhina bil qawl bi khalqil Qur'an fasobaroh, diuji dengan menyatakan pendapat Al-Quran adalah makhluk, fasobaroh, beliau sabar. Wahubisah, beliau ditangkap di penjara. Wamuni'a minat tahdif zamanan, dilarang dari nyampaikan ilmu bertahun-tahun. Tidak boleh nyampaikan ilmu tahdis. Wa wasabitun subutal jibali asyawamikh, beliau tetap kokoh seperti kokohnya gunung yang menjulang kokoh tadi. Sampai Imam Ahmad punya muridnya, namanya Baqi ibn Makhlad Al-Qutwani, seingat ana. Baqiyah ibn Makhlad Al-Qutwani, seingat ana namanya, Baqi bin Makhlad. Kita bilang bahasa kitanya ya lebih kurang. Ya Syekh, ya Imam Ahmad, gimana ini, gak bisa belajar kita taklim. Ya kan gak boleh, kata Imam Ahmad, gak boleh sama Waliul Amr. Aku dilarang untuk menyampaikan ilmu. Nah, kata Baqi bin Makhlad, bisa. Ana akan tetap menimba ilmu darimu. Ya, gimana caranya? Ya sudah, kalau gitu, datang ke rumah setiap hari, antum pakaian compang-camping, kemudian ketok pintu dengan menyatakan sedekah, lebih kurang seperti itulah ya. Pak, sedekah Pak. Enggak tahu di mana itu, kalau enggak salah kebaca di buku mana Warasatul Anbiya itu. Nah, ada. Kalau enggak salah di buku Warasatul Anbiya inilah, cuma antum bacalah. Nah, pokoknya selesai, lama itu bertahun-tahun. Nanti dia di kantong baju, dia bawa tongkat, baju sobek-sobek. Dia mengatakan ini. Sedekahnya Pak, sebenarnya kertas isinya hadis riwayat Imam Ahmad, masukkan dalam kantong baju, terus masukkan kantong baju, Ketika selesai fitnah, Imam Ahmad sudah dibolehkan, sudah diganti penguasa, Imam Ahmad boleh ngajar. Imam Ahmad mengatakan, inilah thalibul ilmi. Ya, ketika masa-masa fitnah, dia tetap belajar. Yang lain mundur semua dari majelisnya Imam Ahmad. Nah, itu tadi. Dan memang ada zaman dahulu ya yang seperti itu. Wa muni'a minat tahdits wa duriba fi dzalika hatta ughmiya 'alaih. Beliau dipukul. Nah, itu disebutkan di ta'liq ya. Fa kana imama ahli sunnah bihaqqin. Beliau adalah imam ahli sunnah secara hak. Kita baca di atas itu. Wa duriba fi dzalika hatta ughmiya 'alaih. Imam Ahmad dipukul sampai beliau pingsan. Wa makatha fi sijni. Beliau tinggal di penjara. Wa muni'a minat tahdits. Beliau dihalangi dari menyampaikan hadis. Wa kanat hadhi fitnatun 'azimah. Dan ini dulu itu adalah fitnah yang sangat besar. Laqiyan nasa fiha minasyarr ma laqau. Umat manusia mendapati pada fitnah ini sekian banyak keburukan yang mereka jumpai. Faqad qala Imam Ahmad bin Hanbal. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyatakan, wa jami'u ahli sunnati wal jamaah, dan seluruh ahli sunnati wal jamaah menyatakan, man qala innal qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk adalah kafir. Pemahaman yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk itu masih ada sampai sekarang. Di pemahaman al-ibadiyah di negara Oman. Ya, di negara Oman. Itu masih ada. Enggak nyaman kalau di Oman. Negara yang udah pemahamannya luar biasa. Masalah Al-Qur'an adalah makhluk ini tadi. Wa man qala lafzi bil Qur'an makhluk fahuwa mubtadi. Yang menyatakan Al-Qur'an makhluk kafir. Yang menyatakan lafadzku dengan Al-Qur'an ini adalah makhluk, maka dia mubtadi. Apa lafzi bil Qur'an makhluk? Ya. Karena ada orang mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Ini lafadz yang umum kan? Yang pisau mata dua. Bisa ditarik kanan, kiri. Ketika seseorang mengatakan lafzi bil Qur'an. Lafzi bil Qur'an itu lafad. Aku. Aku melafadkan Al-Qur'an. Adalah makhluk. Ya. Karena lafad ini tadi, bisa ada dua kemungkinan. Bisa yang dimaksudkan dia adalah huruf-huruf ini tadi. Al-Malfud. Kalau yang dimaksudkan Al-Malfud, yang dilafadkan adalah makhluk. Berarti dia sama saja menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Tapi yang dimaksudkan adalah lafzi di sini perbuatan dia, suara, maka itu benar. Itu menunjukkan ahlus sunnah itu tidak bisa ngambang, harus jelas, harus soreh. Ini disebut dengan kelompok al-waqifah. Ya, ahlul bid'ah seperti itu, tidak memperjelas permasalahan. Beda yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran makhlukun, ini kafir. Ada yang menyatakan lafzi bil Quran adalah makhluk. Karena ketika seseorang menyatakan lafzi, lafad, lafzi, lafzun, ya. Ini kan masdar. Nah, sekarang kalau ini, lafzun, masdar bukan? Dia punya dua makna. Makna pertama bermakna mal food. Isim maf'ul. Masdar kan bisa bermakna isim maf'ul. Bisa. Yang kedua maknanya fi'il. Ya. Perbuatan. Kalau yang diinginkan malfud, berarti yang dilafadzkan Al-Qur'an. Ketika Anda mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu kan lafadz Anda kan? Lafadz Anda dengan lafadz Al-Qur'an. Kalau yang Anda maksudkan tadi adalah yang dilafadzkan itu lafadz alhamdulillah rabbil alamin adalah makhluk, maka itu kekufuran. Namun kalau yang ana maksudkan tadi adalah perbuatan ana, suara adalah makhluk, ya maka itu benar. Nah, dikarenakan lafadz seseorang tatkala menyatakan lafzi, lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk, ini kan punya dua makna. Itu dikatakan mubtadi, ahli bid'ah. Kenapa? Karena tidak usah yang bingung-bingung, yang jelas baik. Bal wa kaffarahu ba'dhum, bahkan sebagian para ulama mengkafirkan orang yang menyatakan seperti itu. Summa ba'da dzalika anqadhahum wa ahlul Islam biwilayati atau biwalayati almutawakkil 'ala Allah. Kemudian setelah itu Allah selamatkan ahlul Islam biwalayah atau biwilayah, biwilayati almutawakkil 'ala Allah, dengan kepemimpinan mutawakkil 'ala Allah, namanya almutawakkil 'ala Allah. Dia ada tiga khalifah, ada Mu'tasim, ada Wasiq billah, ada Mu'tasim billah, ada Al-Mutawakkil billah. Nah, pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil 'ala Allah ini Imam Ahmad selamat. Fa'azza namanya adalah Ja'far ibn Mu'tasim ibn Rashid ibn Muhammad Al-Mahdi ibn Mansur Al-Abbasi dari Bani Abbasiyah. Fa'azza fihi ahlul Islam, sehingga pada pemerintahan Al-Mutawakkil ahlul Islam mulia, wa ulama ul Islam, ulama juga mulia, wa dhalla fi ahdihi al-mubtadi'ah, pada masa itu ahlul bid'ah hina, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin. Wallahu ta'ala, kita cukup sampai.